أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل كل شيء في هذه الدنيا خيرا لنا لنعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis insyaAllah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita mampu berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, yang tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, menggapai indahnya surga dengan cara menuntut ilmu syar'i insyaAllah. Akhwatifillah, kita akan coba lanjutkan kajian kita, kajian tentang syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai pada pembahasan tentang nifaq. Nifaq itu ada dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi sudah diusahakan bahwa ini nifaq berbentuk keyakinan. Adapun nifaq amali dalam bentuk perbuatan. Sehingga dijabarkan di perjumpaan yang lampau bahwa nifaq amali, apa nifaq i'tiqadi ini memiliki empat contoh. Yakni yang pertama, kemunafikan dalam bentuk pendustaan kepada Rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yakni kemunafikan nifaq kepada Rasul atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Kemutlakan membenci. Kalau tadi yang pertama mendustakan, yang kedua membenci. Kemudian yang ketiga, merasa gembira dengan mundurnya agama Islam. Ini pun bentuk nifaq i'tiqadi. Walaupun mungkin dirinya mengatakan ribuan kali dia seorang muslim, tapi kalau dia benci dengan kemajuan hal-hal yang berbau keislaman, ini adanya sifat kemunafikan. Dan yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Senang dengan kemunduran, tidak senang dengan kemenangan. Itu i'tiqadi sifatnya. Kenapa? Karena terkadang ada hukum Islam yang membuat dia itu merasa terganggu dalam aktivitasnya. Ustaz, saya mendingan zaman dulu waktu belum tahu hukum, kayaknya hidup tenang-tenang saja. Sekarang ketika saya sudah belajar hukum, hawanya ketakutan saja. Sampai enggak berani spekulasi dalam hidup. Ya salah. Salah lagi. Karena bahasa Islam, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Antum mampu di tempat yang mungkin antum enggak merasa nyaman, bukan berarti antum enggak boleh ibadah di tempat tersebut. Maksimalkan ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Dan Allah akan menilai setiap kemampuan orang yang bertakwa kepadanya. Makanya pun disampaikan di perjumpaan yang lampau bahwa kedepankan sikap, tujuh sikap ketika memahami perintah, yakni mengilmuinya, mencintainya, mau bertekad mengamalkannya, mengamalkan dengan maksimal, menghiasi dengan keikhlasan dan kebenaran dalam amal, mencegah sesuatu yang bisa membatalkan amal, dan istiqomah. Hal-hal yang membuat manusia mulia dengan ketujuh syaratnya tadi. Ikhwati fillah, kita masuk pada bab berikutnya, ya. Yaitu bab yang menjelaskan tentang al-wahdu dan al-wa'id. Al-wahdu dan al-wa'id ini perlu dipahami sebelumnya, karena al-wahdu bahasa Arab, ya, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran pahala dan surga. Itu namanya al-wahdu. Al-wahdu dan al-wa'id. Sementara Islam menegaskan bahwa adapun al-wa'id, yaitu nas yang terdapat padanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan ancaman dan siksaan yang pedih. Sekali lagi, al-wa'ad, al-wa'ad dan al-wa'id. Bab dalam kitab secara akidah ini setelah bab nifaq, al-wa'ad itu artinya nas-nas, hujah atau dalil dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah yang merupakan janji Allah kepada orang yang baik. Ya, sorga, ya, kemudian makanan di sorga, bidadarinya, ketenangan dalam hidup di dunia, orang Allah akan berikan keluasan batin dan lain-lain. Itu yang dikatakan al-wa'ad. Sementara al-wa'id kebalikannya, al-wa'id adalah ketika seseorang ini mengetahui adanya nas-nas berbentuk Quran dan Sunnah yang sifatnya ancaman. Allah ancam manusia, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma." Ancaman. Orang yang jauh dari mengingatku, kata Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit dan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Itu ancaman. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Yakni Allah akan berikan peringatan tentang panasnya neraka yang tidak masuk orang ke neraka kecuali yang ashqa, orang yang melampaui batas. Ini sifatnya ancaman al-wa'id. Berkaitan dengan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya nas-nas al-wa'du dan al-wa'id, ya. Mereka mengimaninya sebagaimana, ya, sebagaimana datangnya dan tidak menta'wil. Mereka menetapkan sebagaimana adanya nas-nas tersebut. Artinya bahwa Islam agama yang meyakini kedua hal ini, ya. Meyakini kedua hal ini, adanya al-wa'du dan al-wa'id. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika tegas Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru maduna thalika liman yasha wa ma yusrik billah faqad istara isman azima." Ini ayat global yang menjelaskan bahwa ada al-wa'ad, ada al-wa'ad, di mana Allah menjanjikan kemuliaan kepada manusia. Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru maduna thalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa selain syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik itu pun liman yasha. Ini kabar gembira al-wa'ad. Berarti sebesar apapun dosa yang kau lakukan dalam Islam, Allah akan janjikan kemuliaan kalau kau mau bertobat kepadanya. Makanya janganlah kau menjadi hakim buat orang lain yang mengintimidasi perbuatan baik di tengah kemaksiatan yang dia lakukan. Akhirilah, Islam agama yang memerintahkan sesuatu berbentuk kewajiban. Dan kalau orang melihat orang melakukan kewajiban, jangan dilarang. Contoh, sholat kewajiban, betul? Ya. Mungkin antum melihat orang yang terkesan terlambat dalam sholat, baik. Antum jangan menghukumi, ala udah mendingan enggak usah sholat karena terlambat. Tunggu dulu, itu urusan dia sama Allah. Allah cuma berikan limit batas. Fawailulil musallin. Celaka orang yang sholat. Tapi siapa yang dikatakan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang memang sengaja melalaikan sholatnya. Mungkin yang kau nilai ini terjebak macet, aktivitas yang full. Halas ya akhi, jangan jadi hakim buat orang lain. Antum melihat puasa itu wajib, dalilnya apa? Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti hukumnya wajib, perintah. Nanti antum akan melihat ada orang yang puasa setengah hari, berbuka, puasa lagi, berbuka ketika terbenam. Jangan dilarang. Wah, enggak bakal diterima nih puasa. Tunggu dulu. Fattakullah mastata'tum, Rasul pun enggak melarang anak melakukan ini, silakan. Ini pelatihan, artinya adanya sabab. Atau mungkin kelihatannya orang yang masih gagah, kok enggak puasa. Antum jangan katakan, ini laisa minna wa hadha haula'il kafirin. Ini bukan dari golongan kita, ini orang-orang kafir, enggak puasa. Apa antum tahu tentang masalah hidupnya? Mungkin dia tergolong orang yang harus minum obat rutin dari dokter atau punya penyakit khusus. Wallahu a'lam bishawab. Terkesan performansinya ini masih kuat, masih mampu mengamalkan sesuatu, padahal tidak ada kemuliaan sama sekali. Tidak ada kemuliaan sama sekali yang dia miliki dalam bentuk kesehatan. Kita enggak pernah tahu. Allah cuma berikan batasan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im kam min sha'imin laysa lahum min siyamihi al-ju'a al-'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma haus dan lapar. Artinya ukuran bahwa ada orang yang berpuasa Allah batalkan pahalanya. Ancaman. Sehingga bukan antum yang menjadi hakim. Atau antum melihat orang yang membawa kampak, ya, terkesan mau berangkat ke hutan, membawa kampak dan peralatannya, masuk ke satu apa tempat ibadah orang-orang kafir yang banyak patungnya. Anda lantas negative thinking, wah, baru mau usaha ngambil kayu bakar di hutan nyembah patung. Manalah antum tahu mungkin dia selevel dengan apa amal-amal perbuatannya mencontoh Ibrahim yang menghancurkan tempat-tempat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin dia sedang mendakwakan orang-orang kafir di sana. Walhasil, jangan jadi hakim buat orang lain. Ini yang paling berbahaya. Ya, agama ini watawasal bil haq watawasal bis sabr. Jadi saling mengingatkan untuk menasihati manusia pada kebaikan dan pada kesabaran. Ini yang dikatakan bahwa globalnya ayat yang mengatakan Allah itu tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Berarti selama kita enggak berbuat syirik, ya, selama kita enggak berbuat syirik, pintu tobat itu terbuka sampai di lubang kubur pun istighfar anak masuk ke lubang kubur walaupun orang tuanya berbuat kemaksiatan yang besar tapi tidak berbuat syirik. Masya Allah. Kemudian keyakinan Ahlus Sunnah bahwa akhir kehidupan seorang hamba tidak ada seorang pun yang tahu, akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar maka ia akan dihukumkan dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagai mu'allaf dengan orang kafir. Artinya apa mu'allaf? Ini mu'ammalah dengan orang kafir. Yang dimaksud adalah seperti hadis yang mengatakan inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa inna rajula, sesungguhnya seseorang la ya'malu amala ahli jannah, tidaklah dia mengamalkan amalan penghuni sorga fima yabdu linnas, sampai tampak di hadapan manusia wa huwa min ahli nar, sementara dia itu adalah penghuni neraka. Jadi ada hadis yang mengatakan orang yang mengamalkan perbuatan ahli surga di hadapan manusia kelihatannya dia penghuni surga. Rasul mengatakan wa huwa min ahli nar, tapi dia penghuni neraka. Banyak ya kita melihat tuh orang kayaknya baik, membantu, menyantuni dan lain sebagainya, tahu-tahunya merubah kelamin, betul? Banyaknya kayaknya dia berbuat baik, tapi di balik kebaikannya ternyata dia mengambil hak orang miskin. Walaupun sudah ada fatwa dari ulama, subsidi itu hak orang miskin. Maka kalau yang enggak miskin jangan ambil itu subsidi. Tetap saja diambil subsidi sementara bukan hak dia. Perbuatan jahil. Kemudian dia coba bersedekah dengan subsidi orang lain. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ini banyak bukan tidak. Ya, ada tanah milik negara, dia seorang pimpinan daripada kota tersebut, maka enggak semua permasalahan negara ini diketahui oleh masyarakat. Tanah-tanah negara dia sewakan, hak guna bangun yang mungkin surat-surat yang enggak jelas, keuntungan pribadi, keuntungan dengan cara yang haram dia sedekahkan tergantung momen. Ini mau puasa dia panggil pengajian, dimodalin, orang tahu ini cuma baik saja kan. Padahal cara mengambil kebaikan dengan yang haram banyak, banyak sekali. Makanya Islam mengatakan al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Orang akan kelihatan kemuliaannya ini, yakni apakah Allah mengatakan kepadanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, atau Allah panggil ya ayuhan nafsus su', Allahu a'lam bissawab. Ini yang ditekankan di Islam. Pun sebaliknya, orang terkesan mengamalkan perbuatan-perbuatan penghuni neraka, terkesan dia mungkin di tempat-tempat yang bersifat konvensional, orang-orang yang berada di tempat-tempat yang mungkin pandangan orang buruk, tapi manalah kita tahu mungkin dia menangis di malam hari mengharapkan keluar dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Antum jangan jadi hakim buat orang lain. Muliakan kebaikan seseorang, perhatikan. Subhanallah, betapa Allah muliakan dirinya. di tengah-tengah tempat yang haram dia masih istiqomah berpegang dengan sunnah. Antum enggak di tengah-tengah satu keburukan, sulit untuk melakukan sunnah. Ini kan pola pikir yang salah kalau orang memandang buruk seseorang tanpa adanya tabayun. So, tegas sekali banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Bahkan saya pernah menyampaikan di hadapan antum, ada seseorang yang ada seseorang yang menghujat orang lain, sementara orang yang dihujat ini sedang bertobat. Kalau terjadi kiamat saat itu, yang menghujat dan yang dihujat, di manakah letak mereka? Saya mengatakan mereka diletakkan di tempat yang berbeda. Orang yang mungkin jahat kemudian dihujat, terus dihujat, yang menghujat terus menghujat, yang dihujat pun bertobat. Demi Allah, terkadang tak terasa orang yang menghujat terkesan baik ini malah menjadi penghuni neraka dengan jiwanya. Sementara orang yang dihujat telah bertobat, Allah terima tobatnya, ada jadi surga. Allahu a'lam. Ya, ini dalam Islam seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan innamal a'malu bil khatim. Riwayat Bukhari mengatakan innamal a'mal bil khatim. Atau innamal a'malu bi khatimiha. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, kata Rasul, riwayat Bukhari. Dan lafaz yang lain wa innamal a'malu bi khatimiha. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung akhirnya. Al-amal, yakni menggunakan alif lam, artinya ibadah yang jelas. Setiap ibadah yang jelas yang dia lakukan tergantung akhirnya. Kita kaitkan dengan Ramadan. Kalau Rasulullah perintahkan, hati ayat pun disampaikan bahwa wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, hendaklah kalian berpuasa, puasa baik untuk kalian kalau kalian berilmu. Apa yang menyebabkan dikatakan puasa itu baik? Allah tegas mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, seperti diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti kalau orang berpuasa dampaknya takwa. Kalau orang dampaknya takwa, betapa Allah janjikan buat orang yang bertakwa, mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan jalan keluar, solusi dalam hidupnya. Makanya dimanapun dia berada, jadilah orang yang bertakwa. Saya gak ngerti kalau orang mungkin berada di tempat yang mungkin dipandang buruk oleh manusia, seakan-akan dia gak layak berbuat baik. Bagaimana Anda bisa menilai seperti itu? Sementara takwa itu yang memberikan solusi. Antum perhatikan mungkin teman-teman antum yang diangkat dari masalahnya karena ketakwaan yang istiqomah. Lihatlah mereka continue dalam berbuat baik, sehingga Allah jauhkan dia dari perbuatan maksiat, mudah keluar darinya. Ini kan satu solusi. Orang yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga-duga. Maka jangan suka takut meninggalkan keburukan. Nanti kalau saya tinggalkan ini, bagaimana nanti? Ada Allah. Allah tidak mungkin menutup mata pada orang yang lari dari kemaksiatan. Allah akan mudahkan kita. Nah, bagaimana caranya untuk menimbulkan kemudahan? Istiqomah. Salat jangan ditinggalkan. Ya, qobliyah ba'diyah lakukan. Bacaan Quran jangan dihilangkan. Dimanapun antum berada. Ramadan ini menjanjikan banyak kemuliaan. Bahkan Syaikh Salim bin Idz al-Hilali mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu ada satu bentuk keutamaan yang enggak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Apa? Allah tidak akan pernah membatasi pahala buat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan fa innahu li wa la azibi. Itu puasa milikku, urusanku balasannya. Makanya kita maksimalkan. Bahkan Ramadan bulan Quran. Orang yang baca Quran di bulan Ramadan, Allah janjikan kemuliaan, enggak tanggung-tanggung. Selain alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10, Allah jadikan Quran itu pemberi syafaat. Allah jadikan Quran yang dia baca itu memberikan syafaat kepadanya nanti. Makanya cuma di bulan Ramadan ulama enggak menyalahkan kalau orang targetnya khatam. Bulan lain banyak ulama mengkritisi, orang main khatam aja enggak ngerti, disalahkan. Disunahkan kita baca 10 ayat terjemahkan, sunahnya begitu. Tapi Ramadan boleh khatam. Targetkan khatam. Bagaimana caranya antum bisa khatam? Imam mungkin satu hari antum bisa 10 juz 3 hari khatam, atau antum enggak mampu, antum bikin dalam 1 bulan itu kebagi 3 ya, 10 hari enggak 10 hari itu 10 juz, 10 hari 10 juz, 10 hari 10 juz, 1 bulan 30 juz, atau antum manage 30 juz dibagi 30 hari menjadi 1 juz 1 hari, 1 hari 5 kali salat, 1 juz itu 20 halaman Quran Madinah, sehingga dibagi 5 kali sholat 4 lembar tiap habis sholat. Allah kan akan manage. Silahkan, Islam memperbolehkan. Cuma bulan Ramadan. Ini kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, Allah buktikan mabrur tidaknya puasa dia, lihat nanti habis puasa. Karena kan kalau bulan Ramadan banyak orang dadakan tobat. Nah, ya alhamdulillah, bersyukur kita walaupun mungkin nunggu Ramadan berbuat baiknya, alhamdulillah. La tahtakiruna wala filsina syatir. Jangan hina sedekah seseorang, perbuatan baik seseorang, walaupun dia membakar ujung kuku yang dibakar, jangan dihina. Alhamdulillah. Ya perempuan belajar pakai jilbab, alhamdulillah. Walaupun mungkinnya modelnya macam-macam, ya enggak apa-apa, dulu biarin. Orang laki pun sama, identik Ramadan sama baju koko gitu ya. Padahal saya sering sampaikan koko sama Ramadan gak nyambung. Koko bahasa Cina, Ramadan bahasa Arab udah gak nyambung. Cuma di negeri kita kan koko sama Ramadan temen ya, identikan. Alhamdulillah. Ya antum jangan hina orang yang berpakaian seperti itu. Artinya alhamdulillah. Habis di kita ini gak boleh orang pakai baju koko atau gamis kupluk tas langit tas. Sampai orang kadang-kadang serem lagi pakai itu baju. Aduh, ya. Masya Allah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 25 pun menjelaskan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." "Wa basyiril ladzina amanu," berikan kabar gembira buat orang yang telah beriman, "wa 'amilus shalihati," telah mengamalkan amalan yang baik, "anna lahum jannat," bahwa hak mereka itu sorga-sorga, "tajri min tahtihal anhar," di mana seluruh sorga-sorga tersebut ada air yang mengalir di bawahnya. Allah berikan kemuliaan mutlak sorga di akhirat atau dunia di tempat yang subur gitu ya. Masya Allah. "Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Berikan kabar buat orang yang sabar. Ini namanya al-wa'ad. Seluruhnya berbentuk kabar gembira. Ahlus sunnah berkeyakinan ini. Hadis pun mengatakan, man mat la yusriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Ini pun kabar gembira. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, dakhala al-jannah, dijamin surga. Kalau masalah meninggal, maka terserah Allah caranya, macam-macam ya, itu hak Allah. Pokoknya yang namanya meninggal, apapun caranya sakit ya. Orang meninggal apapun caranya sakit. Makanya orang Islam jangan takut sakit. Innalil mauti la syakarat, kata Rasulullah, setiap maut itu ada sekarat, ada sakitnya. Pasti sakit. Tapi manusia mana yang enggak mati? Yang lemah mati, yang sehat mati, yang tinggi mati, yang pendek mati sama, yang kurus mati, yang gemuk mati. Al maut hak kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Cuma yang jadi masalah, kalau kamu sudah yakin bahwa kematian itu pasti, persiapan apa yang telah Anda siapkan untuk hidup Anda di kemudian hari nanti? Karena sampai saat ini coba sedikit merenung kita. Ramadan tempat yang layak untuk merenung. Tidak apa-apa lagi nanti. Coba Anda merenung. Umur ini makin berkurang loh. Ya saya sampaikan dengan bahasa mudah. Kayaknya baru kemarin kita dianggap lucu sama orang tua. Ya Allah, si lucu datang lagi. Si mungil, tangannya lentik, kulitnya lembut. Ya Allah, senyumnya Masya Allah, gigi susunya. Sekarang kita ngajak Allah Karim. Enggak berasa itu pujian 40 tahun yang lalu. Ya, cepat loh waktu bergulir. Kira-kira umur kita 4 tambah 40 tahun lagi. Wallahualam bissawab. 40 tahun aja kayaknya sebentar. Apalagi ke depan lebih sebentar lagi. Sekarang kalau ke depan lebih sebentar lagi kematian pasti, berapa ayat yang sudah Anda hafal? hidup Anda lebih banyak makan yang haram apa yang halal? Coba ukur. Sudah apa yang Anda berikan pada orang tua kalian? Jangan-jangan Anda cuma tergolong orang yang kalau datang Ramadan menanti Idul Fitri untuk sungkem sama orang tua minta maaf. Betul? Ini banyak target orang yang salah. Ya, Ramadan enggak dipikirin, Idul Fitri yang ditunggu. H-7, H+7 gitu ya, Idul Fitri. Sampai banyak orang pakai jaket baru, Masya Allah. Kaos ketat, merek mahal, celana pun bagus, Masya Allah. Sepatu mengkilat, persis kayak pala buaya. Naik motor kreditan, targetnya pulang kampung. Sampai di rumah sungkem didengkul orang tua. Mak, maafin mak, nangis. Mak juga ikut nangis. Anda nangis mungkin punya salah. Mak nangis kan wallahu a'lam. Ketika ditanya, mak nangis juga, kenapa mak? Saya bukan nangis sedih, bukan apa, bukan nangis pegel. Pegel, kenapa mak? Baru sekarang mengol nih anak. Sebulan enggak ngasih beras, enggak ngasih macam-macam. Idul Fitri baru nongol. Justru yang baik sebelum Idul Fitri temuin orang tuamu. Lawan kita saja yang masih muda kena panas Ramadan, helat air dingin, jus jeruk, buah-buahan, apalagi orang yang sudah renta. Mungkin hayalannya lebih. Sudah kau tanya orang tuamu? Mama, ibu, umi atau apalah itu manggil orang tua itu. Ini sebentar lagi Ramadan. Apa yang dibutuhkan? Sudah tanya belum? Atau temui orang tua antum di kampung sana, masuk ke kamarnya coba. Ya Allah, gerobok yang sudah mulai reot, buka lemarinya, Allah Karim. Baju kebaya yang sudah mulai lusuh, kain batik sejak kita kecil sudah dipakainya, selop yang sudah enggak layak dipakai, Allah Karim. Motor yang kau sombongkan walaupun kreditan boncengin tuh ibu. Ajak ke toko bahan. Pilih, bu, pilih. Yang penting jangan pikiran lagi, asalkan ibu bisa muliakan Ramadan dengan puasa yang benar. Ketemu lagi juga Idul Fitri nanti, orang tua senyum. Ya Allah, na, subhanallah, taqabbalallah minna wa minkum, cocok. Ya Allah, semoga puasa mak kemarin, puasa kamu diterima. Ya Allah, makasih. Mak gak pikiran lagi masalah haram. Enggak, mak gak pikiran lagi masalah buah-buahan, masalah daging. Alhamdulillah. Ini enggak sebulan boro-boro mikirin Idul Fitri nangis sungkem. Maksudnya apa? Bayangkan kesalahan dalam pemahaman. Sehingga tidak ada kemuliaan. Ramadan enggak membuat dirinya mulia. Setelah Ramadan bukan ada solusi, malah menambah maksiat. Padahal yang kita inginkan di luar selesai Ramadan, selesai semua kemaksiatan yang kita lakukan. Allah mengatakan, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sehingga dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, ketakwaanmu jangan berkurang. Walaupun iman naik turun, tambahkan iman dengan ketaatan. Hati-hati kalau turun karena kemaksiatan, banyak beristighfar. Ini kemuliaan dalam agama. Kemudian ayat lain, Al-Baqarah ayat 5, ayat 6 mengatakan, Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Al-Wa'id. Ancaman. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab, orang yang punya kitab suci, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Itu ancaman. Atau ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat yang hampir mirip yang mengatakan, adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka menghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat lain, An-Nisa ayat 145 mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik Allah ancam di dasar neraka yang paling bawah, tidak memiliki jalan keluar darinya. Itu semuanya Al-Wa'id. Atau mungkin Ahlussunnah berkeyakinan bahwa surga tidak dipastikan kepada seseorang pun walaupun amalan perbuatannya baik, kecuali Allah memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat, maka ia akan dimasukkan dalam surga. Ya, Makanya adanya al-wa'ad dan al-wa'id ini ancaman, hendaklah manusia meminta kepada Allah. Jadi antum jangan merasa kalau sudah sholat anak tinggal surganya doang, kita habis sholat enak aja. Berapa banyak orang yang gara-gara sholat sombong. Anak udah nuntut ilmu, tat, ada hadis yang mengatakan man kharaja li talabil ilm sahalallahu lahu bi talabil jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu akan dimudahkan masuk ke surga. Itu kan dalil. Sehingga anak kalau habis apa menuntut ilmu dan biasanya di hari Kamis, tat, alhamdulillah kayaknya anak tinggal nunggu surga aja nih, ancaman kan enggak ada, tat. Berapa banyak orang setelah berilmu sombong. Dia remehkan orang lain. Dia kecilkan orang lain, dipandang sebelah mata orang lain. Ya billah wa na'udzubillah ya. Jadi poin yang ditekankan dalam bab ini bahwa al-wa'ad dan al-wa'id ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga wajib bagi kita untuk memperhatikan ini supaya apapun yang kita amalkan berbentuk kebaikan tetap kita kembalikan ke Allah. Katakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah perbuatan yang kami lakukan ya Allah. Kalaupun perbuatan maksiat kita lakukan, kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena kita boleh minta sama Allah ampunan dari dosa yang kita enggak tahu melakukan atau tidak, boleh. Tapi kalau sama manusia harus subjek predikat objek. Ada pelaku, ada perbuatan, ada yang terkena. Tapi kalau sama manusia harus seperti ini. Kalau sama Allah enggak perlu. Kita bisa minta ya Allah, ampunkan aku ya Allah dari perbuatan dosa yang telah kulakukan atau mungkin ya aku tidak sadar melakukannya ya Allah. Boleh. Oh manusia, kalau kita minta maaf tidak seperti itu. Jangan malah mau Ramadan minta maaf sementara dosanya dia enggak tahu. Salah. Antum boleh minta maaf mau Ramadan boleh. Kalau memang bulan Syaban atau bulan-bulan yang lapor antum punya dosa, silakan. Baru ketemu, ya Allah, baru ketemu kita minta maaf ya. Ingat dosa kemarin tuh saya nyakitin hati kamu, minta maaf ya Allah, ini mau Ramadan boleh? Boleh. Tapi kalau anda minta maaf, ya Allah ini mau Ramadan minta maaf ya, kali aja ada dosa, enggak ada babnya. Maafin ya, besok mau Ramadan nih, ya Allah, kali aja punya dosa. Enggak ada. Dosanya apa dulu? Waduh. Kalau dosanya apa dulu ya Allah wa'alam, dia minta maaf kalau itu. Bagaimana anda minta maaf untuk sesuatu yang anda enggak lakukan? Timbulnya apa? Timbulnya zon nanti fitnah. Bayangkan ya indahnya agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Itu al-wa'ad dan al-wa'id. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya puasa untuk wanita yang sedang hamil? Walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ulama berpendapat bahwa ayat ini merujuk pada orang yang tidak memiliki kemampuannya dan orang yang takut terjadi kerusakan karena ketidakmampuan. Ya, sebagian mengatakan ini orang yang sudah tua renta dan orang wanita yang sedang hamil atau menyusui. Ulama mengatakan paket hamil. Ya, dari mulai dia hamil kemudian menyusui, ya semuanya ini cukuplah dia membayar fidyah saja. Tapi kalau memang dia mampu, tidak ada masalah, tetap ada ayat yang mengatakan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lam. Berpuasa itu baik untuk kamu kalau kamu berilmu. Artinya kamu ukur bahwa memang saya sehat, enggak masalah, silakan. Silakan lakukan, enggak ada yang melarang. Orang hamil puasa jangan dilarang. Kecuali kalau memang gara-gara puasa dia pusing ya, akhirnya air susunya enggak keluar ya. Ya atau harus berilmu, stop jangan puasa. Ini bayi punya hak air susu gitu. Ya, cukuplah dia membayar fidyah ya. Allah taala. Nanti anak enggak tahu siapa yang nanya, harusnya pakai nama ya nanya ini. Ya, ya ini. Nanti bisa diambil hadiahnya ya, di depan ya. Faedah mudah-mudahan. Ya, anak enggak tahu siapa nulis ini. Ya. Kalau nanti bagi dia. Assalamualaikum Ustaz, apakah kalau berzikir harus punya wudu ahsan? Ya, karena bicara zikir, kalau identik zikir itu sholat, akimi sholata li zikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku, wajib. Tapi kalau di luar sholat, ya tidak. Namun ulama tetap mengatakan bahwa betapa banyak da'bu sholihin, kebiasaan orang-orang yang baik zaman dahulu ya. Kalau dia dalam keadaan berwudu pasti berzikir. Tapi kalau dia dalam keadaan pengen berzikir, dia tidak berwudu, maka dia pun berwudu. Contohnya Imam Malik bin Anas, ketika ada orang datang mau bertanya tentang hadis Rasul, dia balik ke dalam rumahnya kembali dalam keadaan basah. Ketika ditanya, kenapa kau basah itu tubuhmu, wahai Malik? Sesungguhnya kau ingin bertanya tentang perkataan orang yang paling mulia di atas dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak layak aku mengucapkan satu hadis pun kecuali dia dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Terima Malik. Ya, kita contoh mereka mulia sekali. Karena setiap zikir itu akan membawa kemuliaan buat orang yang melakukannya. Doa niat puasa, nawaitu shaumal ghadin dan seterusnya. Dan doa berbuka puasa, Allahumma lakas suntu. Sahihkah dalilnya? Bagaimana dua doa tersebut yang sahih? Tayyib, barakallahu fiik. Yes. Akhi fillah, kalimat Allahumma lakas suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan beberapa doa yang lainnya, Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya, itu kalau antum baca dalilnya, jangan percayakan begitu saja omongan dengan apa yang saya sampaikan. Antum belajar lagi, beli buku ya, insyaallah faedah kalau beli buku antum bisa baca. Karena kadang-kadang orang suka nanya sesuatu yang membuat kadang-kadang kita suka bingung juga. Kalau begini enak ngeranginnya. Kadang-kadang via SMS dari pagi, Ustaz, sahabat Nabi istrinya berapa? Maksud lo gitu ya. Jelaskan kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menikah lebih dari sekali. Di SMS Ustaz pun jelasin, Allah karim. Beli buku cepat saya. Susah amat beli buku. Beli rokok tiap hari, masya Allah. Beli buku masya Allah. Ya, insya Allah enggak menemukan satu dalil pun yang menjelaskan tentang kesahihan seluruh doa menjelang berbuka puasa. Kecuali riwayat Abu Dawud yang banyak penguatnya, Al-Albani menguatkan sehingga derajatnya hasan. Dhahab az-zuma wa batalatil uruf wa thabatil ajr insya Allah. Saya pernah contohkan kapan bacanya, ketika setelah berminum, setelah minum. Karena ketika matahari terbenam, kewajiban kita buka puasa, berbuka dengan bismillah. Bismillah, kemudian minum. Setelah minum baru dhahab az-zuma wa batalatil uruf wa thabatil ajr insya Allah. Ya, Ustaz, justru saya dididik dari kecil kalau buka puasa pakai korma, bukan air. Gini aja, jangan berantem. Terjemahin di doa. Zahabat zoma, artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Kira-kira yang bikin hilang haus, korma apa air? Kecuali jus korma, lain. Ada airnya juga, ya. Ya, waktu langsung belajar lah. Ya. Niat pun sama, seperti Nabi mengatakan an-niyahuna, niat di sini yusiru ila sodri, berisyarat pada dadanya. Jangan biasakan standarkan agama pada orang, belajar sehingga kita akan tahu nanti bahwa agama itu indah kalau kita pahami dengan ilmu. Kan sudah diberikan nasihat tadi, 7 syarat nasihat ketika kita menghadapi perintah dan kewajiban, mengilmuinya, mencintainya, bertekad mengamalkannya, kemudian mengamalkan dengan maksimal, menghiasi dengan keikhlasan dan kebenaran, yang mencegah dari hal-hal yang membatalkan, kemudian istiqomah. Itu ilmu cinta. Kalau berilmu tentang Ramadan, timbul dengan cinta insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan Ramadan. Kedahiannya berarti. Ya. Oke, nanti karena nggak tahu siapa nih ada namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengajian kuliah subuh di TV, namun kadang masih diselingi dengan yang bid'ah. Contoh seperti masih ada salawatan. Kenapa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah ada di TV? Itu yang jadi masalah. Sama seperti SMS. Banyak di antara kita yang punya rasa takut yang keramat sangat. Padahal TV, radio, internet itu media berbentuk ilmu pengetahuan. Manfaatkan. Cuma mau bilang apa ini barunya Ahlussunnah menyebar di Indonesia sehingga kritikan kuat buat ustaz yang masuk TV. Itu kan bercampur, masjid enggak bercampur. Subhanallah, harusnya ada dan mudah-mudahan antum mulai berpikir, ternyata kita butuh TV Islam yang syar'i. Gitu. Saya yakin kalau sekarang kita tanda tangan apa ingin buat TV Islam kejadian kalau kita mau sekarang. Seperti mantapnya orang Islam mengeluarkan dana dari bank konvensional, kalau mau selesai bank syariah mungkin akan menjulang tinggi. Cuma kan ilmu dan ketakutan kadang-kadang ini berkaitan. Antara berilmu dan takut kita mengamalkan sesuatu. Demi Allah, perlu. Sama SMS, aku baca. SMS yang tersebar, SMS bid'ah kan? SMS yang enggak jelas footnote-nya, hadisnya pun enggak jelas. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan wanita yang enggak minta maaf sama suaminya mau Ramadan, anak sama orang tua. Itu hadis dari mana? Kitabnya mana? Riwayatnya mana? Enggak ada. Ah, kenapa mesti ahlul bid'ah dan orang-orang yang memulai sesuatu yang buruk untuk menyebarkan dengan SMS? Antum harusnya dengan BB yang antum miliki, coba sebarkan via SMS atau nextionan antum gitu ya. Silakan. Atau apalah ya, antum lebih ngerti ilmunya ya. Artinya ya sebenarnya boleh. Cuma itu dia, kita cuma bisa mengomentari. Seperti apa? Seperti antum melihat talbisul haq bil batil yang kita lakukan menyebabkan yang hak terkunci sehingga bid'ah bisa pasang iklan, sunnah takut pasang iklan. Baik, sangat disayangkan sekali. Wallahualam. Apakah hukum sholat gaib di mana si mayit 100% yakin sudah disolatkan? Bid'ah. Karena Rasul menyolatkan Raja Najasyi karena memang dia raja Islam sendiri, rakyatnya kafir. Maka Nabi belum sholatkan gaib karena dia belum disolatkan. Karena hukum sholat gaib atau hukum sholat mayit itu fardhu kifayah. Kalau dia sudah sholat, ya sudah. Kalau dia sudah sholat, ya sudah. Tidak perlu disolatkan lagi. Jadi antum tidak terbebani lagi. Sudah ada yang nyolatkan, sudah antum berbuat. Sama seperti ucapan salam. Assalamualaikum, cukup satu yang mengucap waalaikumsalam. Ya Allah datang, assalamualaikum, satu saja waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapan kajiannya kita harus yang dulu begitu. Assalamualaikum Ustaz, ya. Apakah kalau berzikir harus punya wudu setelah baik ya? Ya, akhir insya Allah mudah-mudahan disampaikan berfaedah ya. Karena nggak tega itu sebuah dapat hadiah lah insya Allah. Yang belum nanti, insya Allah yang akan datang kita coba kumpul lagi ya. Allah Taala bersolat. Minta maaf kalau ada kekurangan atau kekurangan yang dari Allah ya. Insya Allah faedah buku kecil itu menggiring antum untuk bisa baik dalam berpuasa, dalam berzikir dan terawih dan lain sebagainya. Ya. Allah Taala bersolat. Minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan yang anak sampaikan ya dalam antum ya. Mungkin rangkaian kalimat yang enggak baik didengar, enggak pantas diucap. Allah itu hanya dari anak dan iblis, kemudian hanya milik Allah. Maka mintakan ampun kepada orang yang berhak untuk memberikan ampun. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.